Surat Paulus ke jemaah di Filipi, pasai sa. Cedara-cedara umat Allah ban mandum yang na tinggai di Filipi, dan yang kamu saboh ngon Isa Almasih, menancit ke cedara ban mandum yang pemimpin dan pembantu jemaah. Ulun Paulus, mesajan ngon Timotius, namin-namin Isa Almasih. Meharap tat, semoga Allah Bapa getanyo dan Tuhan Isa Almasih geberi berkat dan sejahtera atas gata. Tip-tip wate ulun teringat ke gata, dan ulun lake terima kasih ubak potu Allah. Dan pajan mantong wate, ulun mendoa ke gata mandum, ulun mendoa ngon mangan ati. Ulun lake terima kasih ubak potu Allah, sabab pun uropun sampo bak watenyo. Gata kata tulung ulun, tajak pun sampo habaget yang tekan iba Allah. Allah kedrokeh yang pupun but yang jerohnyan ke gata. Dan ulun yakin tak, gop nyantuma gepubut laju but yang lagenyan sampo seluso bak uro Isa Almasih geteka lem tema. Kebit kabak tempat jih, ulun na perasaan yang lagenyan ubak gata. Sabab cedara ban bandum, sabi rap ngon ati ulun. Menancit sabab gata mesajan tak terimong mesigo ngon ulun. Anugerah yang geberi le Allah ubak ulun. Bakuh watenyo tengah ulun mantong na lam grab. Menancit wate ulun mantong na di luar. Ke ulun bila dan ulun putun habagetnya. Allah getupu bahwa ulun bibit tak mecin ke gata ngon perasaan gasih mesra yang tekan iba Isa Almasih kedro. Nyokuh doa ulun ke gata. Semoga gata ban mandum. Semakin tak gasih uba Allah dan susabi manusia. Dan laju mutamah lam pengetahuan yang betul dan pandangan yang bijaksana. Ngon lagenyan, gata tak tupu tak pilih pe yang paling get. Dan udip gata glih nebak tercela atau wajib tuduh pemantong nebak uro Almasih tekalom tema. Udip gata tema melimpah ngon buat yang bit-bit get yang dipehasil le Isa Almasih kedro. Ngon lagenyan, Allah tema dipemulia dan dipuja-puja. Ulun mengharap mangat gata tatupe bahwa hai-hai yang kata jadi atas ulun jid kesabab lebih leureng dengar dan jipatih ubak habagetnya. Akibat ji, mandum pegawai meligo dan ureng-ureng lain yang nalam bandanya ditepu bahawa ulun jiputama langgrap sabab ulun meiman ubak Almasih. Ngon jiputama ulun langgrap, kata pejit ureng-ureng Kristen yang nalam bandanya kajit keyakin lem kehai Tuhan. Ngon lagenyan, awaknya lebih jijik jiput sampo pesan Allah ngon hana rasa temakut. Betul, na mempadum ro lam kawan awaknya yang jiput sampo ke hai Almasih sabab bingi ati dan kena mendakwa. Teman yang lain jiput sampo ke hai Almasih sabab na mengkesut yang murni. Ureng-urengnya jipubut hainya sabab awaknya jigasih ke pota Allah dan ulun. Sebab awaknya kaji tepe bahwa Allah kage utus ulun ke lon tunyok bak awaknya bahwa habagetnya betul. Tema orang lain jipegah ke hai Almasih ngon mekesut yang hanaget. Awaknya jiput sampo hainya ke kepentingan roji. Ngon lagenya, awaknya mengharap hasil jipubut ulunnya lebih mekarat lam gap. Tema hanapa? Sebab pakriban ke mantong. Bahkan yang dipubut ngon mekesut yang murni atau ngon mekesut yang salah. Yang penting, Almasih tetap dipusampo. Ngon lagenyan, ulun galak dan ulun tetap merasa lagenyan. Sebab ulun kutupe bahwa ngon doa-doa gata dan ngon gebantu le roh Isa Almasih, ulun tema gepe bebas. Yang lumpah tak lun lake dan lun mengharap nakuh. Mangat bek sagat-sagai ulunnya gagal ni bak tugas ulun. Tema ulun mengharap tat, mangat bak tip-tip wate, yang paling pun jinonyo, ulun hasil ulun cok sikap berani, ngon lagenya bansi genap jiwa tubuh ulun, bahkuh ulun udip atau ulun mati, Almasih tetap tepemulia. Sabab niba ulun, tujuan udip lun nakuh Almasih, dan menyo mati nyan nakuh untung. Tema menyongon udip lam dunyanyo, ulun hasilun kerja buat nyang lebih meguna. Tema ulun hana kutupu nyang toh nyang haruh lun pilih. Ulun ditarik niba dua pihak. Ulun mehentak kena tinggai dunyanyo ke ulun jak tinggai mesajan Almasih. Sebab nyan keh yang paling jeroh. Tema, ke kepentingan kata, nakeh lebih jeroh menya ulun tetap tinggai lam dunya. Ulun yakin tak kehainyan. Yang ke sebab ji, ulun tepe bahwa ulun tetap tinggai ngon cedara ban mandum. Mangat hasilun tulung kata, bejir ketegak. Dan semakin mangat lam iman gata ubat Tuhan. Sebabnya, menyo ulun singoh kugisa ubat gata. Gata yang kamu saboh ngon Isa Almasih, tema gata teme lebih jailom alasan ke merasa bangga ati hadro ulun. Ngon laganya, yang penting bakwa tenyo naku gata buudip yang sesuai penang jilake leha baget ke hai Almasihnya. Ngon laganya, aleh ulun hasil merumpok ngon gata atawahana, ulun temalun dengo bahwa gata kong tamu mat ngon tamu juang mesajan-sajan ngon saboh tujuan dan saboh keinginan. Naku, ke kepercayaan yang sesuai ngon habaget yang tekan iba Allahnya. Bakuh gata sabi berani, bek temakut atuh lawan-lawan gata. Ngon laganya, gata tertunyok bahwa awaknya pasti talu dan gata tuma menang. Sabab Allah kedrokuh yang pemenang atih gata. Sabab potu Allah kageberi anugerah atih gata. Kon kemu iman uba Almasih mantong. Teman yang lebih nibaknya kemu derita ke Almasih. Jinonyo gata pina mesajan ngon ulun lam mejuang nyangsa. Nakuh nyang gata kalih takalon ulun pejuang yuh maca ile dan yang tetap mantong lun pejuang sampo ni bak watenyo lagenyo jinonyo ka gata dengong.